Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan seputar Al-Quran Kalamullah yang telah kita lewati pada beberapa pertemuan, bantahan terhadap syubhat yang didatangkan oleh Ahlul Bidah dalam masalah ini. Di antara dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, yang terakhir kita ambil apa? Indak wahyu. Dalam hadis tersebut jelas, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Atau yang lainnya, a'udzu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalamullah bukan makhluk, sebab seandainya makhluk tentunya Nabi tidak akan meminta perlindungan kepadanya atau meminta perlindungan dengannya. Ketika Nabi minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah, menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Ya. Pahami ini. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, wa kathirun min mutaakhir al-Hanafiyyah ala annahu ma'nan wahid. Wa ta'addudu wa takatsuru wa tajazzu' wa taba'ud hasilun fil dalalat la fil madlul. Naam. Perhatikan. Kebanyakan dari kalangan mutaakhirin madhab Hanafiyah menyatakan bahwasanya kalamullah itu maknan wahid, yaitu maknanya satu. Baik. Jadi kalamullah itu semuanya maknanya satu. Dan ini pendapat siapa? Maturidiyah. Sedangkan ta'addud wa takatsur wa tajazzu' wa taba'ud itu terjadi pada dalalat, bukan pada madlul. Jadi ta'addud ikhwan, yaitu jumlah yang berbilang tersebut, kemudian kalam yang banyak, kemudian kalam yang na'am terbagi-bagi, itu terjadi pada dalalatnya, bukan pada madlul. Ini menurut mereka, karangan Hanafiyah. Lah, apa bedanya antara dalalat dan madlul? Yang dimaksud dengan dalalat, hiyal alfaz wal ibarat allati nahnu naqra'uha wa nasma'uha minal qurra. Ini dalalat dalam istilah mereka, yaitu lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang kita membacanya dan kita mendengarnya dari para qurra. Nah, inilah yang di sisi mutaakhirin Hanafiyah na'am bisa terbagi-bagi. Kenapa? Karena menurut mereka ini adalah makhluk. Paham? Yang dibaca itu dan yang didengar itu adalah makhluk. Wa ammal madlul, adapun madlul, huwal kalamun nafsi, yaitu madlul itu yang ditunjukkan oleh dalalat tadi, yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tadi, itu madlulnya. Nah, adapun madlul alladhi huwal kalamun nafsi alqaimu bidzatillahi ta'ala al-khali min al-harfi wa sawt fa huwa la yatajazza'u abadan. Adapun madlul yang ditunjukkan oleh lafaz tadi, oleh dalalah tersebut, itu kalam nafsi yang ada pada zat Allah yang kosong dari huruf dan suara. Ini gimana? Maka yang ini yang tidak terbagi-bagi menurut Maturidiyah. Paham? Intinya dalalat itu lafaz nam dan ibarat-ibarat yang didengar dari qori dan dibaca oleh qori. Paham? Sedangkan madlul itulah apa? Kalam nafsi. Kalam nafsi yang ada pada zat Allah yang ini tidak terbagi-bagi menurut mereka. Sehingga qori kalau membaca dengan bahasa Arab maka itulah Quran. Kalau membaca dengan bahasa Syriyaniyah maka itu Injil. Kalau membaca dengan bahasa Ibraniyah maka itu Taurat. Nah, demikian. Semuanya maknanya satu tapi apa? Diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda sehingga apa? Berbeda-beda namanya. Ada Quran, ada Taurat, ada Injil. Paham? Jadi dalalatnya yaitu tadi Al-Quran yang ada di kita, kemudian Taurat yang ada di orang-orang Yahudi. Itu dalalatnya, lafad-lafadnya itu makhluk menurut mereka. Paham? Adapun madlulnya yang ditunjukkan oleh itu bahwasanya itu kalam nafsi yang ada pada Allah yang satu saja yang tidak terbagi-bagi, itu menurut mereka itulah yang bukan makhluk. Nah, paham ini bedanya dalalat dan madlul. Qala wa hadhihi al-ibaratu makhluqatun wa summiyat kalamullah li dalalatiha alaihi nam wa ta'addihi biha. Dan ibarat-ibarat ini makhluk dalalatnya, ya kan, lafaz-lafaznya. Dan dinamakan kalamullah, kenapa? Karena menunjukkan atas nama madlul, yaitu atas perkara yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga menurut mereka dinamakan kalam itu majas, bukan hakiki. Taib, kalamullah dinamakan itu sebagai majas saja, bukan hakiki menurut mereka. Fa in umbira bil arabiyyah fa huwa Quran wa in umbira bil ibraniyyah fa huwa Taurat. Sehingga apabila diungkapkan dengan bahasa Arab maka itulah Al-Qur'an dan jika diungkapkan dengan bahasa Ibraniyah maka itulah Taurat. Fahtalafatil ibarat lal kalam. Sehingga yang berbeda itu ibarat-ibaratnya bukan kalamnya. Kenapa? Karena mereka kalamnya satu. Ini kan membingungkan. Qalu wa tusamma hadhil ibarat kalamullahi majazan, dan ibarat-ibarat pengungkapan dari kalamullah yang satu itu dalam bahasa yang berbeda-beda itu na'am dinamakan kalamullah hanya sekedar majaz. Taib. Sekedar majaz. Maka dikatakan oleh beliau wahadal kalamu fasid. Ya, perkataan ini perkataan yang rusak. Nah, batil yang menyatakan demikian. Fa inna lazimahu anna makna qawlihi wa la taqrabuz zina huwa makna qawlihi wa aqimus shalah. Sebab kelaziman dari perkataan mereka berarti makna firman Allah wa la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, itu semakna dengan wa aqimus shalah, tegakkanlah shalah. Cuman pengungkapannya saja yang berbeda, paham? Ini tentunya batil. Wa makna ayatil kursi huwa makna ayatid dain. Sehingga sama juga makna ayat kursi, ya, itu adalah makna ayat dain. Sehingga rusak kalau seperti ini jadinya. Wa makna suratil ikhlas huwa makna tabbat yada abi lahab. Dan makna surat al-ikhlas itu adalah makna tabat yada abi lahab. Ini fasid jelas seperti ini. Wa kullama ta'ammala al-insanu hadzal qawla tabayyana lahu fasaduh. Sehingga setiap kali seseorang memperhatikan pendapat ini maka akan semakin jelas kerusakannya. Naam. Taib. Wa ulima annahu mukhalifun li kalamis salaf. Dan diketahui bahwasanya itu menyelisih kalam salaf. Wal haqqu anna Taurata wal Injila waz Zabura wal Qur'ana min kalamillahi haqiqatan. Dan yang hak bahwasanya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an itu adalah termasuk kalam Allah secara hakiki. Allah yang mengatakan secara hakiki. Wa kalamullah ta'ala la yatanaha, dan kalam Allah itu tidak punya apa? Tidak punya akhirnya, yaitu tidak akan habis. Fa innahu lam yazal yatakallamu bima syaa'a idza syaa'a kaifa syaa'a wa la yazalu kadzalik. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yazal ai azalan, yaitu apa? Senantiasa berbicara dengan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi lam yazal untuk mensifati nam yang azali, ya kawan. Semenjak azali Allah berbicara. Idza syaa kaifa syaa, bila Allah berkehendak dan nam dengan bagaimananya sesuai dengan kehendak Allah. Wala yazalu kadzalik, makna wala yazalu ai nam mustaqbalan abadan. Dan apa? Terus menerus. Ini bedakan lam yazal dengan la yazal. Kalau lam yazal untuk sesuatu yang madi, yaitu azali. Sedangkan la yazalu apa? Untuk sesuatu yang abadi. Abadi untuk zaman yang tidak berakhir ke mustaqbal, sedangkan azali zaman yang tidak ada permulaannya. Qala ta'ala kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya kalamullah la yatanaha. Katakanlah wahai Nabi, seandainya lautan itu berubah menjadi midad, menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbu, maka sungguh air laut akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Rabbu. Dan seandainya kami datangkan dengan yang semisalnya pula, nam tidak akan apa? Tidak akan kemudian kalimatullah itu habis ditulis. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sam'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Di surat Luqman, seandainya apa-apa yang ada di bumi berupa syajarah, berupa pepohonan itu diubah menjadi pena-pena, dan lautan sebagai tintanya, kemudian ditambah lagi 7 lautan, maka tidak akan habis untuk menulis kalimat, maka semuanya akan habis nam untuk menulis kalimatullah. Dan kalimatullah tidak habis ditulis dengan itu. Nah, menjadi tintanya yang kehabisan, kurang. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun hakim. Dan perkataan ikhwan, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sam'atu amhur. Ya, ditambahkan 7 dan lautan setelahnya ini hanya untuk memperdekat pemahaman. Baik, karena bahasa andainya pun ditambah dengan 1000 ya atau 100.000 atau 1 juta kali lagi lautan juga benda akan habis kalimatullah ditulis. Ya, tidak akan habis kalimatullah ditulis. Karena tidak ada akhirnya. Qala walau kana ma fil mushafi ibaratun an kalamillah wa laysa huwa kalamullah lamma haruma 'alal junubi wal muhdithi massuh. Dan seandainya apa-apa yang ada di mushaf itu hanya sekedar pengungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah itu sendiri, maka tentunya tidak akan diharamkan atas orang yang junub dan orang yang berhadas dari menyentuhnya. Ini isyarat kepada hadis yang masyhur dalam Muwatta Malik, la yamassul Qur'ana illa tahir. Naam, datang dari sederetan para sahabat. Naam. Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwa Ikhwan menghasankannya. Baik. Demikian pula dulu Syekhuna Muhammad bin Hizam dalam Darus Beliau 6 menyatakan hadis sahih. Dan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menukilkan bahwasanya hadis ini talaqqaunahu bil qabul, yaitu diterima oleh para a'immah. La yamassul Qur'an illa tahir. Cuman kemudian apa? Terjadi khilaf tentang makna tahir di sini. Paham? Adapun hadisnya sahihan. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Oleh karena itulah tentunya diusahakan untuk apa? Tidak menyentuh Quran kecuali dalam keadaan taharah. Disunnahkan, tapi tidak sampai kemudian apa hukumnya wajib. Kenapa? Karena telah datang hadis yang lain yang memalingkan. Memalingkannya yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wudu setelah beliau makan daging. Apakah aku mau sholat sehingga harus wudu? Maknanya demikian, menunjukkan bahwasanya ketika tidak mau sholat maka tidak harus seseorang berwudu, termasuk ketika apa? Mau menyentuh mushaf tidak diwajibkan berwudu. Ini pendapat yang rajih dalam masalah, tapi tentunya diutamakan untuk berwudu. Walau kana ma yaqra'ul qari'u laisa kalam Allah lamma harrama 'alal junubi wal muhdithi qira'atah. Dan seandainya apa yang dibaca oleh qari itu bukan kalam Allah, tentunya tidak diharamkan atas orang yang junub dan orang yang berhadas membacanya. Adapun tentang masalah larangan membaca Al-Qur'an ketika kondisi berhadas, ikhwanillah. Demikian pula haid dan junub. Hadis dalam masalah ini haditsnya dhaif. La taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Hadis yang datang dalam masalah ini dhaif, sehingga yang rajih bolehnya bedakan membaca dengan menyentuh. Menunjukkan apa? Membaca di sini yaitu membaca dari hafalan. Qala bal kalamullah mahfudzun fis sudur, bahkan kalamullah itu dihafal di dada-dada. Wa makruun bil alsun, dan dibaca dengan lisan-lisan. Maktubun fil mashahif, dan tertulis di mushaf-mushaf. Kama qala Abu Hanifah fil fiqhil akbar, sebagaimana Abu Hanifah mengatakan dalam al fiqhul akbar. Wahwa fi hadhil mawadhi' kulliha haqiqatun, dan Al-Qur'an pada semua tempat-tempat ini, baik itu yang dihafal di dada, yang dibaca di lisan, yang ditulis di mushaf, ini semuanya adalah kalamullah secara hakiki. Taib. Wa idza qil, dan apabila dikatakan fihi khattu fulanin wa kitabatu, ya padanya ada khatnya si fulan dan ada tulisan si fulan. Terus bagaimana? Fuhima minhu ma'nan sahihun, ya, hakiki. Taib. Fuhima minhu ma'na sahihin hakikiyin. Ya, dipahami darinya makna yang sahih yang hakiki. Wa idza qila fihi midadu fihi madadun atau fihi midadun qad kutiba bih. Ya, padanya tinta yang Al-Qur'an itu telah ditulis dengannya. Fuhima minhu makna sahihin hakiki, maka juga dipahami darinya makna yang sahih yang hakiki. Wa idza qila al-midadu fil mushaf, apabila dikatakan tinta itu pada mushaf, kanatid dzarfiyah fihi ghairu dzarfiyah al-mafhumah min qaulil qa'il fihi as-samawati wal ardu wa fihi Muhammadun wa Isa wa nahwu dzalik. Taib. Wa hadzanil ma'nayan mughayyirani li ma'na qaulil qa'il fihi khattu fulanin al-katib. Na'am. Wa hadhihi al-ma'ani ats-tsalatsah mughayyiratun li ma'na qaulil qa'il fihi kalamullah. Wa man lam yantanabbah lil furuqi baina hadhihi al-ma'ani dhalla wa lam yahtadi lis-shawab. Dan siapa saja yang tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan antara makna-makna ini, maka dia akan sesat dan tidak akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Baik. Perhatikan sekarang, ikhwan. Ketika dikatakan apa pada Al-Qur'an itu ada nam khatnya si fulan, pada mushaf maksudnya. Pada mushaf ada khatnya di fulan, iya. Karena khatnya tintanya itu makhluk, tapi yang ditulis apa? Al-maktub, yang tertulis itu bukan makhluk. Paham? Demikian pula nam al-qari, sautul qari. Nah, suaranya qari, tapi yang dibaca itu kalamullah secara hakiki. Nah, ini jangan sampai nam kita bingung, ikhwan. Demikian pula nam midad dalam mushaf. Ya, itu juga makhluk, ya kan? Kalau lembarannya, kertasnya, kemudian tintanya, kemudian sampulnya, maka itu kita katakan makhluk. Tapi yang tertulis, yaitu Al-Quran, ya Al-Qurannya, itu maka kalamullah ghairul makhluk. Kemudian kalau dikatakan pada Al-Quran itu ada langit-langit dan bumi. Padanya ada penyebutan Muhammad dan Isa dan yang semisalnya. Bukankah di dalam Al-Quran itu ada makhluk? Nah, di sini dzarf, maksudnya dzarfiyah ini, ketika dikatakan fil Quran as-samawati wal ard, dalam Al-Quran itu ada langit-langit dan bumi, maksudnya na'am tayyib dzarfun apa lidzikr, ikhwan. Dzarfiyah lidzikr faqat. Yaitu ada memang tapi hanya penyebutan saja. Enggak kemudian dikatakan dalam Al-Quran itu ada langit-langit dan bumi. Enggak. Naam. Jadi dzarf tersebut hanya lidzikr, hanya penyebutan saja. Beda dengan apa Al-Qur'an, yaitu pada mushaf ada khatnya si fulan. Baik, ini harus kita bedakan. Ketika dikatakan fil mushaf na'am khat fulan wa kitabatu fulan, ini dzarfiyah yang jelas, ikhwan. Memang nah, itu untuk apa? Untuk menunjukkan makhluk, ya makhluk itu khatnya itu makhluk, nah kemudian apa? Tulisannya itu makhluk. Tapi nah yang tertulis bukan makhluk. Adapun berikutnya wa kadzalikal farqu bainal qiraah, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Dipahami, diperhatikan. Yang belum paham dibaca diulang-ulang.